lemah aku, tak mampu berfikir, hanya bayang-bayang meracuni otakku. Oh, ku terbelenggu pada jalan hitamku yang membujukku erat untuk lupakan kamu. Oh, maaf, maafkan aku, tak mampu senangkan kamu. Biarlah aku bersama langkah hitamku. Ku terbelenggu pada jalan hitamku yang membujukku erat untuk lupakan kamu. Oh, maafkan aku, tak mampu senangkan kamu. Biarlah aku bersama langkah hitamku. Senangkan kamu, biar hitamku bukan untukmu. Oh.